Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladzi tasā'alūna bihi wal arham, innallāha kāna 'alaykum raqībā. Ya ayyuhalladzīna āmanu taqullaha wa qūlū qawlan sadīdā, yuslih lakum a'mālakum wa yaghfir lakum dhunūbakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Kamis, malam yang ke-17 dari bulan Zulhijjah 1436 Hijriah, kita duduk kembali bersama di dalam kajian rutin Islam Ilmiah setiap malam Kamis, membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membicarakan bab yang ke-19, yaitu penulis mengatakan dalam bab yang ke-19, babun maja'a anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwal ghuluw fis salihin. Faktor penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah sikap ghulu, yaitu sikap berlebihan kepada orang-orang saleh di dalam pujian. Dan kita sudah baca ayat dan hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis pada bab ini. Maka pada kesempatan kali ini kita membaca tentang kandungan dari bab ini. Kalau ada yang bertanya, apa maksud kandungan, Ustaz? Kandungan bab ini. Kenapa penulis setiap kali ada bab disebutkan tentang kandungan? Kandungan itu maksudnya adalah inti isi yang ada di dalam bab, dan dia bagaikan ringkasan yang sudah kita pelajari, dan juga penjelasan tambahan dari apa yang diinginkan oleh penulis buku ini di dalam bab tersebut. Maka mau tidak mau kita harus membaca kandungan-kandungan yang ada dalam bab tersebut. Sekarang kita baca, penulis mengatakan kandungan bab ini. Saya bacakan bahasa Arabnya. Al-ula anna man fahima hadzal baba wa babaini ba'dahu tabayyana lahu ghurfatul Islam Wara'a min qudratillahi wa taqlibihi lil qulubi al-ajaba. Artinya, satu, bahwa orang yang memahami bab ini, memahami bab ini, dan kedua bab selanjutnya, ya, kedua bab berikutnya, yaitu bab yang ke-20, kemudian juga bab yang ke-21, semuanya berkaitan dengan orang-orang saleh. Bab yang ke-20, sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh, berarti berkaitan dengan orang saleh. Bab yang ke-21, sikap berlebihan terhadap keburukan orang saleh, terhadap kuburan orang saleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah, masih juga berkaitan dengan orang-orang saleh. Saya ulangi, bahwa orang yang memahami bab ini yang berkaitan dengan orang saleh, mengagungkan, memuliakan orang saleh tidak pada tempatnya atau terlalu berlebihan, dan kedua bab berikutnya yang juga berkaitan dengan orang saleh akan jelas baginya keterasingan Islam. Apa maksudnya akan jelas baginya keterasingan Islam? Jadi begini, maksud penulis bahwa di zaman beliau, beliau hidup di abad ke-12 Hijriah, ke-13 Hijriah. Ya. Ke-13 Hijriah. Beliau hidup pada tahun 1200-an Hijriah. 1200-an Hijriah. Nah, beliau berarti hidup pada abad ke-13 Hijriah. Kita sekarang hidup di abad ke-15, 300 tahun yang lalu. Di zaman beliau, ya, beliau menulis ini tatkala ada di zaman beliau. Di zaman beliau, barang siapa yang memperhatikan bab ini, mengagungkan orang saleh lebih daripada tempatnya, kemudian juga di bab yang ke-20, yaitu beribadah di sisi kuburan orang-orang saleh, kemudian juga di bab yang ke-21, yaitu masih berkaitan dengan orang-orang saleh, yaitu sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh. Jadi tiga macam: memuji orang saleh berlebih-lebihan, kemudian bersengaja beribadah di kuburan orang saleh, kemudian yang ketiga, mengagungkan kuburan orang saleh lebih daripada tempatnya. Ini di zaman beliau sudah merata seperti itu. Maka beliau mengatakan, maka akan jelas baginya keterasingan Islam. Artinya itu belum pernah dikerjakan di zaman para sahabat. Kalau kita larang sebagian orang untuk melakukan itu, jangan terlalu berlebih-lebihan memuji orang saleh, jangan mengkhususkan ibadah di kuburan orang saleh, maka orang akan mengatakan, orang mana nih? Ini asing ini. Ya, itu maksudnya. Bahwasanya akan jelas baginya keterasingan Islam, dan begitulah ajaran Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a." Fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam datang, dimulai dalam keadaan asing. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum Arab jahiliyah, kaum Quraisy kafir, kaum musyrik Quraisy untuk beribadah hanya kepada Allah. Asing. Asing. Ini Islam datang seperti itu, dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, asing. Dan akan kembali terasa asing. Artinya ajaran Islam di tengah-tengah kaum muslim, ajaran yang benar-benar murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terasa asing. Ya. Itu maksudnya yang dijelaskan oleh penulis. Akan jelas baginya keterangan Islam, keterasingan Islam. Kenapa asing? Karena di zaman Rasulullah, kuburan orang-orang saleh sallallahu alaihi wasallam, dari mulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuburan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, kuburan 10 orang yang dijamin masuk surga, tidak dimuliakan sebagaimana di zaman beliau, apalagi di zaman sekarang. Maka bagi siapa yang memperhatikan tiga bab ini, bab 19, 20, 21, yang semuanya berkaitan mengagungkan orang-orang saleh lebih daripada sewajarnya dia akan jelas baginya Islam itu asing. Paham maksudnya? Taib. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, sedikit tentang melihat tentang keasingan Islam. Ya. Di zaman sekarang Islam, orang-orang yang benar-benar ingin melaksanakan ajaran Islam yang murni dianggap aneh. Kalau seandainya ada orang yang dia berziarah kubur, kemudian ketika berziarah kubur mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang ke kuburan kemudian berdoa, assalamu alayka ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun as'alullah lana walakumul afiyah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian selesai. Belum ada riwayat yang sahih, jelas, rinci yang menunjukkan ada amalan lain selain itu. Maka ketika kita berziarah seperti itu dianggap aneh. Kenapa? Karena seperti tadi, Islam datang dalam keadaan asing di tengah orang Arab jahiliyah yang menyekutukan Allah, yang mempunyai berhala, 360 berhala yang ada di dalam Ka'bah dan di luar Ka'bah. Kemudian berhala-berhala tersebut harus ditinggalkan dan menyembah hanya kepada Allah, asing. Sama seperti di zaman sekarang, Islam terasa asing kalau kita mengerjakan Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan banyak ajaran-ajaran yang dianggap asing. Misalkan seorang yang ingin menyempurnakan dirinya mengamalkan sunnah secara lahiriah, ya, memanjangkan jenggot, kemudian mengangkat celana di atas dua mata kaki, terasa asing. Ya, terasa aneh. Orang akan melihat, kenapa itu celananya kurang kain atau gimana? Asing. Ya. Kemudian misalkan contoh yang lain dalam perihal muamalah. Dalam perihal muamalah, seorang yang berdagang jujur akan terasa asing. Itu jangan jujur-jujur amat lah. Orang mengamalkan ajaran Islam yang benar-benar diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terasa asing. Ya. Seorang pegawai pernah curhat, "Ustaz, saya kalau seandainya tidak menerima sogokan dari orang, maka otomatis yang lain-lain akan marah kepada saya." Jadi, dia malah menolak sogokan, malah dimarahi. Nah, ini asing. Ya. Artinya menerima sogokan itu sudah biasa. Padahal itu bukan dari ajaran Islam. Man ghasya falaysa minni, barang siapa yang menipu bukan dariku. Sekarang yang berdagang yang tidak menipu mengoplos mengamalsukan, maka itu aneh. Yang mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aneh. Contoh muamalah yang lain dalam perihal hubungan laki-laki perempuan, tidak salaman dianggap aneh. Padahal itu yang diajarkan oleh Rasul. Dalam hadis Imam At-Tabarani dari Al-Ma'di Karib radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah." Sungguh seseorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih baik dibandingkan dia bersalaman dengan wanita yang tidak halal untuknya. Tatkala seseorang, ya, ingin mengamalkan ini, dia bingung. Orang di, misalkan di kota, di Banjarmasin, dia belajar sunnah, pulang ke pedesaan, orang-orang biasa salaman asalnya, kemudian dia bingung, "Ustaz, nanti kalau saya di kampung gimana? Apakah begini caranya, Pak?" Aneh. Mengamalkan sunnah malah terasa aneh. Ketika ada yang meninggal dari kaum muslim, sunnahnya sebagaimana dalam hadis Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum atahum ma yushghiluhum." Wahai para tetangga Ja'far, buat kalian makanan untuk keluarga Ja'far. Sesungguhnya keluarga Ja'far sekarang mendapatkan musibah yang menyibukkan mereka. Musibah tersebut adalah sang kepala keluarga Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia radhiyallahu anhu arba. Sekarang orang kalau ada yang meninggal bawa beras, bawa makanan, aneh. Ya, aneh. Kalau kita memberikan takziah dengan membawa hadiah-hadiah, aneh. Ada apa nih, Pak? Aneh, jadi dianggap aneh. malah yang kebalikannya yang dianggap wajar, yaitu yang kena musibah malah dia harus memberikan amplop ya untuk mensolati jenazahnya. Pernah seseorang, subhanallah, Pak, enggak sholat jenazah karena dapat amplop aku waktu supan. Hi, subhanallah. Ya, saking anehnya, asingnya Islam. Jadi enggak mau sholat jenazah gara-gara enggak mau dapat amplop. Bukan dia tidak mengharap amplopnya, tapi supan karena dapat amplop. Ini Bapak Ibu Saudara, asing. Makanya Rasul dan masih berperkara keterasingan. Salah satu keutamaan orang yang mengamalkan Islam yang murni datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akan terasa asing di tengah orang-orang, maka dia akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatuba lil ghuraba." Artinya, tuba untuk orang-orang yang asing, yang teguh dengan sunnah Nabi. Ya, yang teguh dengan kejujuran, yang teguh dengan akidah yang murni, minta hanya kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, yang teguh dengan menjaga sifat kesucian, seorang perempuan tidak bersalaman, tidak berdua-duaan dengan laki-laki, yang teguh dalam menjaga apapun yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan tuba. Tuba disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, artinya adalah tuba yaitu syajaratun fil jannah. Dia akan mendapatkan sebuah pohon di surga. Satu. Dan kalau berbicara tentang pohon, saya sering mengingatkan tentang kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ketika Anda mendengar surga di dalam kajian, ceramah, ustaz, kiai, tuan guru yang berbicara tentang surga, baca buku, ada tulisan kata-kata surga, maka pakailah metode yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas. Apa itu? Beliau mengatakan sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, "Laisa syai'un fid dunya mimma fil akhirah illa al-asma." Tidak ada yang sama dengan apa yang di dunia dibandingkan dengan apa yang di surga kecuali cuma nama. Contoh, ketika Anda mendapatkan bahwa fatuba lil ghuraba, artinya pohon surga bagi orang-orang yang asing, maka jangan ya kita dalam benak kita pohon, ya pohon yang ada di dunia, jangan pohon beringin, jangan, nggak ada asik-asiknya dapat pohon beringin, ya, tetapi pohon yang itu adalah pohon surga yang antara ujung sana ke ujung sini, ma bainal masyriq wal maghrib, antara ujung kanan ke ujung kiri, antara timur dan barat. Bagaimana Ustaz membayangkannya? Begitulah surga, enggak bisa dibayangkan. Enggak bisa dibayangkan surga. Ya, yang mana naungannya benar-benar naung, tidak pernah orang merasakan di dunia itu kada humap. Humap kada di surga. Di surga enggak ada humap. Hah? Sumpek enggak ada. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa? Karena enggak pernah melihat matahari. La yarawna fiha syamsan. Mereka tidak pernah melihat matahari. Saking kenapa? Karena pohon surga sangat rindang. Coba, pohon apa yang bisa menahan sinar matahari di dunia? Enggak akan ada yang bisa membayangkan. Begitulah surga. Maka sangat rugi orang yang menjual surganya hanya untuk mendapatkan secuil dunianya. Ya, enggak bisa dibandingkan. Kalau ada orang mengatakan, pedang nih, pedang. Pedang ini lebih tajam daripada kayu. Ini namanya menghina pedang. Pedang ini lebih tajam daripada kayu. Itu namanya menghina pedang. Makanya surga tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Surga lebih indah daripada dunia. Enggak bisa, enggak boleh itu. Itu menghina surga namanya. Saking indahnya surga. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ini semua memotivasi kita untuk tetap teguh di dalam ajaran Islam yang murni yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuba. Tuba, makna tuba yang lain disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa tuba adalah farahun. Artinya kebahagiaan. Di akhirat mereka akan mendapatkan kebahagiaan. dan di dunia mereka akan mendapatkan kelezatan mengamalkan sunnah. Dan benar itu, wallahi Pak. Siapa saja yang teguh dalam sunnah, dalam ajaran Islam yang murni yang seperti dibawa oleh Rasulullah SAW, ketika dia mengerjakan di tengah masyarakat yang menganggap dia asing, dia akan terasa lezat, terasa semangat, terasa benar-benar ini saya sedang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan malah terasa malu, tidak. Akan tetapi dia terasa iman, senang, hatinya nyaman dengan sunnah tersebut. Misalkan mengangkat celana di atas dua mata kaki, maka meskipun semua kawannya di kantor dia merendahkan celana di atas di bawah dua mata kaki, dia mengangkatnya bukan urusan. Dia malah merasa senang, ini nyaman, beginilah saya. Begini nih sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan ada timbul insyirahul sadr, kata para ulama. Akan ada timbul kalau orang mengerjakan sunnah dan sabar di atasnya, dia akan tenang hatinya, nyaman hatinya. Bukan malah malu. Itu maksud daripada tafsiran yang kedua, fatuba lil ghuraba. Maka tuba artinya apa? Artinya orang akan senang, nyaman, tenteram hatinya tatkala dia dalam keterasingan mengerjakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada makna tuba, jadi sudah tiga nih sekarang. Ya, makna tuba, jangan lupa dicatat. Tuba maknanya disebutkan oleh Ikrimah rahimahullah, tuba adalah ni'ma ma'aluhum. Artinya orang yang mengerjakan sunnah di tengah keterasingan, maka tempatnya di akhirat akan mendapatkan tempat yang terbaik. Tuba artinya tempat yang terbaik di akhirat. Ini memotivasi seseorang untuk tetap teguh, kokoh, tegar, istiqamah di atas sunnah. Meskipun dicela orang, meskipun dimaki orang, meskipun diremehkan orang. Perempuan menutup wajahnya dengan cadar. Ingat, jangan tergoda dengan media sosial, ya. Bahwasanya cadar itu bukan dari Islam, itu adat orang Arab. Enggak, cadar itu adalah syariat Islam. Bukti nyata bahwasanya itu syariat Islam, yaitu para sahabiat memakainya. Para sahabiat, istri-istri Nabi, sahabat-sahabat wanita di zaman Rasulullah SAW memakainya. Itu menunjukkan bahwasanya itu syariat Islam. Jadi jangan tertipu. Meskipun yang berbicara profesor, doktor, PhD, S2, S3, S-teler, S7. Enggak ukuran. Ya, jangan mau dibohongi. Dibodohi jangan mau. Mana dalilmu bahwasanya itu bukan dari Al-Qur'an? Bahkan para ulama di antara mazhab Imam Syafi'i mengatakan, "Yudinina 'alaihinna min jalabibihin." Mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka, maksudnya kain dijulur dari atas kepala ke seluruh tubuhnya sehingga yang terlihat hanya satu mata. Itu mazhab Syafi'i. Menutup wajah berarti itu syariat Islam. Ya, jangan tertipu. Mengatakan bahwasanya itu hanya adat orang Arab. Tidak ya, akhi. Itu syariat Islam. Dan kita harus kokoh teguh. Meskipun di pasar, kita ke pasar hal 7 misalkan, ya, dianggap dilihat orang, biarin aja. Ya, asing, biarin aja. Maka harus teguh. Ini motivasi tiga hal tadi. Yang pertama pohon surga. Dan sekali lagi saya katakan, apapun yang Anda dengar tentang surga, jangan pernah Anda samakan dengan dunia. Yang sama cuma apanya? Namanya. Ya, coba bisa membayangkan sama, bisa membayangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhullilat qutufuha tadhlila." Dan ranting buah pohon-pohon surga direndahkan serendah-rendahnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ranting buah pohon direndahkan serendah-rendahnya, kalau penghuni surga duduk, maka buahnya umpat duduk. Ya? Kalau penghuni surga berdiri, maka dia ikut berdiri. Kalau penghuni surga rebahan, maka buahnya ikut rebahan. Enggak ada manjat di surga, kada. Tidak ada manjat di surga. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memotivasi seseorang. Yang pertama tadi pohon surga, yang kedua apa? Kebahagiaan, ketenangan, insyirahus sadar, kenyamanan hati, mengamalkan itu. Yang ketiga yaitu tempat terbaik di surga, tempat terbaik di akhirat dia akan mendapatkan. Itu makna daripada tuba lil ghuraba. Makanya harus sabar. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabar dalam menjalankan agama. Sabar di atas akidah, sabar di atas sunnah, sabar di atas muamalah yang sesuai dengan sunnah. Ya, sabar di atas misalkan. Dan jangan sedikit-sedikit mempermudah, jangan. Ya, jangan sedikit-sedikit mempermudah. Tadi sore saya ditanya orang, "Ustaz, saya punya travel, ingin ada orang yang ingin menunaikan ibadah umroh. Ibunya sudah tua. Kemudian yang dia bawa cuma anak perempuan, kira-kira boleh enggak kita bawa?" Enggak. Ya, enggak ada. Tetap harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak pakai mahram tidak wajib untuk umrah dan haji. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan dimudah-mudahkan. Ya, harus teguh, tegar, kokoh sampai ajal menjemput kita. Kenapa? Karena ganjarannya tuba. Yaitu pohon surga, tempat yang terbaik di akhirat, kemudian ketenangan hati di dunia dan di akhirat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Ya'ti 'alan nas zamanun as-sabiru 'ala dinih kalqabidhi 'alal jamr." Akan datang kepada manusia suatu masa, orang yang sabar dengan agamanya itu seperti orang yang memegang batu api, dia harus kokoh, kuat. Ya, tidak boleh goyah. Sedikit dicela orang langsung, "Gimana kada nyaman kita kayak ini. Ampian jigin sudah berjenggotan." Subhanallah ya. Jangan ya akhi, para bapak ibu saudara. Dan jenggot itu bukan arabisasi, itu Islam, syariat Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita akan perjuangkan itu sampai titik darah penghabisan. Gara-gara jenggot kita perjuangkan. Wah, subhanallah. Ustaz, masa segitunya? Iya, ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita perjuangkan akan mendapatkan tuba. Ingat itu, tuba. Itu yang memotivasi kita untuk memperjuangkannya. Dan subhanallah bapak ibu saudara saudari, para imam telah mengatakan, "Lau sami'ta sunnatan min sunanir rasul, fa'mal walau marratan fatakun min ahliha." Kalau seandainya engkau mendengar sunnah Rasul, satu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerjakan walau sekali, maka engkau akan termasuk daripada ahlu sunnah. Nah, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Dan akan melihat betapa kuasa Allah itu mengubah hati manusia. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, maksud daripada apa yang disebutkan oleh penulis di sini, bahwa kalau kita memperhatikan bab 19, 20, 21 tentang pengagungan terhadap orang saleh, ya, kita akan melihat bahwa termasuk kekuasaan Allah membolak-balik hati manusia. Dan ini penting dalam keadaan kita seperti ini. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah berdoa. Bahkan bukan pernah, beliau sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, hal takhaf ma akthara ma tad'u bihi, hal takhafu alaina wa qad amanna bik?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau terlalu sering membaca doa ini? Apakah engkau takut kepada kami padahal kami telah beriman kepada engkau? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya. Aku takut. Li'anna quluba bani Adam baina asbu'aini min asabi'ir Rahman, ka qalbin wahid yusarrifa kaifa yasha." Karena seluruh hati manusia itu di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan seluruh hati tersebut seperti satu hati, saking kuasanya Allah. Maka kadang orang sore hari, jangan sore hari. Kadang orang sore hari beriman, jangan pagi hari. Sejam kemudian kafir. Ya, sejam kemudian kafir. Jangan sejam, mungkin 5 menit kemudian. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Makanya penulis mengatakan, siapa yang melihat memperhatikan bab ke-19 tentang terlalu berlebih-lebihan mengagungkan orang saleh yang menyebabkan kepada kesyirikan kekafiran. Kemudian tentang bab yang ke-20 yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang insyaallah, yaitu sengaja beribadah di kuburan orang saleh. Sengaja. Bahkan kadang-kadang lebih khusyuk beribadah di kuburan dibandingkan di masjid. Ya. Kalau seandainya ingin beribadah yang khusyuk, berdoa yang khusyuk, harus ke kuburan, enggak ke masjid. Kalau di kuburan orang-orang saleh atau di kuburan orang-orang yang dianggap keramat dan berkah, maka kalau ingin ngobrol, bisik-bisik. Ada rokok ah. Ya? Ini Bapak Ibu. Dan enggak ada orang yang rokok di kuburan orang saleh, enggak ada. Enggak berani. Tapi di masjid ada. Oh, banyak. Banyak tuh lain dari ulun lah. Dari yang di belakang. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Maka kita akan memperhatikan bahwa begitulah cepat sekali hati manusia berbalik-balik. Asalnya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Nuh, semua manusia di atas tauhid, menyembahnya kepada Allah. Akhirnya karena tidak memperhatikan sarana-sarana yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan, akhirnya dibolak hati oleh Allah. Saya ingin menyebutkan, mudah-mudahan bisa kita garis bawahi, kiat-kiat agar tetap hati. Yang pertama doa tadi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Bahkan Anas bin Malik dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul. Beliau Nabi Muhammad SAW sering membaca doa ini. Maka sering-sering baca doa. Di dalam sujud tidak mengapa. Sebelum salam baca. Ya, karena tidak ada yang tahu. Ada perkataan menarik dari seorang murid Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz itu adalah ulama besar dari Arab Saudi. Dan beliau mengatakan, jika engkau sujud, maka jangan lupa membaca 3 jenis doa. Yang pertama, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Yang kedua, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah, berikan kepada kami, kepadaku, husnul khatimah. Yang ketiga, Allahumma rzuqni taubatan nasuhan qablal maut. Ya Allah, berikan kepadaku taubat yang sebenar-benar taubat sebelum meninggal. Semuanya menunjukkan kepada ketetapan hati sampai akhir hayat. Ini penting, Pak. Terutama di zaman sekarang. Di zaman sekarang yang tambah parah. Syubhatnya tambah, syahwatnya apalagi. Ya. Semenjak kita mengenal media sosial, di ujung Afrika terjadi kejadian beberapa detik sampai ke Indonesia. Semua kita bisa mengakses informasi. Ya. Maka ini semakin mempermudah tersebarnya sesuatu, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Kalau yang baik walhamdulillah, yang buruk ini yang parah. Yang berkaitan dengan syubhat atau syahwat. Maka kita di zaman sekarang lebih harus lagi membaca banyak-banyak ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Karena Pak, perlu diketahui baik-baik, ujian paling berat, paling berbahaya bukan pada penyakit, bukan pada kurang harta, bukan pada permasalahan keluarga, tidak. Ujian paling berbahaya sebagaimana doa Umar bin Khattab, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami di dalam perkara agama, menjual agama gara-gara ingin secuil dunia, termakan syubhat, ya, termakan syahwat gara-gara termakan syahwat, akhirnya menjual agama. Subhanallah. Ini musibah terbesar. Maka harus kita jaga baik-baik agama kita. Jangan sampai rusak, jangan sampai hancur, jangan sampai terbuang percuma, jangan sampai dijadikan sebagai debu-debu yang berterbangan, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, berdoalah. Ini kiat pertama, berdoa, minta ketetapan hati. Yang kedua, ya, kiat yang kedua agar tetap hatinya, jauhkan seluruh sarana yang menghantarkan kepada kesesatan. Kalau Anda tidak tahan membaca, jadi ada ustaz saya, Ustaz Muhammad Arifin Badri hafizahullah, pernah ke Banjarmasin. Beliau mengatakan, sebagian kaum muslim di zaman sekarang itu aneh. Baca sesuatu yang aneh-aneh, kemudian nanti ditanyakan ke ustaz. Ya, jangan baca yang aneh-aneh. Baca Al-Qur'an, baca hadis, perkaya diri dengan ilmu agama, maka amalkan. Ini baca bantahan-bantahan, baca subuhat-subuhat. Ya, baca misalkan buku orang-orang liberal menyegarkan pemikiran Islam. Akhirnya bingung sendiri. Kayaknya benar, Ustaz. Ya, kayaknya benar Al-Qur'an itu bukan kalamullah, bukan firman Allah. Kayaknya benar Nabi Muhammad SAW itu manusia biasa yang perlu dikritik. Baca status yang aneh-aneh. Idul Adha, kata orang-orang yang terlaknat itu, mudah-mudahan dia mendapatkan laknat Allah jika tidak bertaubat. Ya. Idul Adha adalah salah satu simbol Nabi kriminal. Jangan baca itu, tinggalkan itu. Jangan baca. Ini pun saya salah sekarang menyebutkan itu. Iya, timbul di dalam, akibat mimpi saja, kemudian patuh dengan mimpi tersebut, kemudian nyembelih anaknya. Mana rasa kemanusiaannya? Padahal para ulama mengatakan ru'yal anbiya wahyun. Mimpinya para nabi itu adalah apa? Wahyu. Maka jangan baca yang aneh-aneh. Buang-buang waktu. Makanya perkataan Imam Muhammad Al-Albani rahimahullah, al-ilmu an tahsilihi kathir wal-umru qasir fal-fabda' bil-ahammi fal-muhim. Ilmu itu banyak, umur pendek, maka mulai yang penting daripada yang terpenting. Silakan azan dulu. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan. Tadi sarana yang kedua, jauhkan seluruh sarana yang menghantarkan kepada hal-hal syubhat yang menggoyang iman kita, yang merusak akidah kita. Yang ketiga, yaitu tuntut ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan menuntut ilmu kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang halal. Menuntut ilmu agama. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Thalabul ilm fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kenapa wajib? Karena dia diwajibkan untuk beribadah dan tidak bisa beribadah kecuali dengan ilmu agama. Kenapa wajib? Karena dia diwajibkan untuk mengambil yang halal meninggalkan yang haram. Tidak bisa dia mengambil yang halal dan meninggalkan haram kecuali dengan ilmu agama. Makanya wajib dia untuk menuntut ilmu agama. Maka Bapak Ibu, sarana yang ketiga, kiat yang ketiga agar tetap agama dalam akidah, terutama di zaman sekarang, tuntut ilmu agama. Jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu agama. Ya. Dan subhanallah, kalau kita pikir, waktu kita itu 24 jam. Nuntut ilmu berapa? Coba tadi perhatikan, kita mulai dari jam 7 kurang 10. Ya. Ini belum sampai 1 jam kita menuntut. Mungkin nanti sampai selesai, mungkin sampai jam 8, setengah 9. Artinya sekitar cuma 1 jam setengah. Ya. Dalam sepekan menuntut ilmu agama, dalam sepekan 1 jam setengah. Karena saya lihat ada sebagian yang cuma hadir malam Kamis. Itu pun sebenarnya adalah sebuah kekeliruan. ataupun sebuah kekurangan, tapi kita tidak bisa memaksa karena mungkin ada satu dan lain hal. Tetapi coba lebih luangkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Dunia dikejar tidak akan selesai, ya, pasti akan selalu merasa kurang. Akan tetapi ilmu agama kita lebih butuhkan di dunia untuk kehidupan dunia kita, untuk kehidupan akhirat kita. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang yang menuntut ilmu agama kadang-kadang porsinya sedikit, padahal itu adalah kiat, salah satu kiat utama untuk menjaga agama, akidah, amal, muamalah yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat kiatnya adalah berkawan dengan orang salih, agar tetap hati, tetap akidah, berkawan dengan orang saleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih." Seseorang sesuai dengan ajaran kawannya. Pepatah Arab mengatakan, "Anil mar'i la tas'al, fas'al 'an qarinihi. Innal mar'a bil qarini yuqtada atau yaqtadi." Seseorang jangan tanya kamu kepada orang tersebut, tapi tanya temannya, siapa kawannya. Maka berkawan dengan orang-orang saleh, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan berkawan dengan orang-orang saleh seperti berkawan dengan penjual minyak wangi. Penjual minyak wangi itu minimal kita mendapatkan 3. Pertama, kita bisa beli darinya. Yang kedua, kita dikasih hadiah. Yang ketiga, minim ini kita tidak melihat, tidak mencium kecuali yang harum-harum. Begitu pula berkawan dengan orang saleh, kita bisa mengambil faedah darinya, yaitu membeli darinya, atau kita dikasih faedah olehnya, kebaikan, pelajaran, atau minimal kita tidak melihat darinya kecuali perkataan yang baik, ucapan yang santun, ya, kemudian tingkah laku yang baik. Baik itu dalam perkara akidah, ibadah, muamal ataupun tingkah laku. Itu minimal bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini beberapa kiat agar tetap hati di dalam keterasingan. Yang kedua, bapak ibu saudara saudari, penulis mengatakan, ma'rifatu awalu syirkin, ma'rifatu awali syirkin hadatha fil ardi kana bisyubhatis salihin. Nah, perhatikan ini baik-baik. Mengetahui bahwa syirik pertama yang terjadi di muka bumi ini adalah karena sikap yang tidak benar terhadap orang-orang saleh. Orang saleh kita muliakan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, walakin warathul ilma." Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sebelumnya Rasulullah SAW bersabda, al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan emas dan perak, tetapi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya berarti dia sudah mengambil bagian dari warisan nabi yang besar. Ini keutamaan para ulama. Rasulullah SAW bersabda, fadlul alimi alal abid kafadlil qamari ala sa'il kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan seluruh bintang. Bintang tidak akan gemerlap, tidak akan mencilang-cilang, apa mencilang-cilang bahasa itu? Hah? Berkelip-kelip, ya. Tidak akan berkelip-kelip tanpa ada apa? Bulan. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ulama kita hormati. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Kita hormati. Akan tetapi sebuah sikap kekeliruan, penghormatan tersebut di atas kewajaran, di atas batas kewajaran, sehingga memuji terlalu berlebihan. Sampai misalkan memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki segala apa yang ada di atas muka bumi dan di langit itu adalah kedermawanan Rasulullah. Ini keliru karena semuanya adalah judullah, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui ilmu yang ada dalam kitab Lauhul Mahfudz. Ini terlalu berlebihan. karena tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu ummul kitab, di sisi Allah ummul kitab, yaitu kitab Allahul Mahfuz, hanya Allah yang mengetahuinya, tidak ada yang lain. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ya, ulama kita rahimahumullah kita hormati, bahkan mereka disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Qayyim, mereka itu adalah masabihud duja, mereka itu adalah lampu-lampu yang menerangi jalan kaum muslim, menghantarkan kepada Allah. Kalau bukan karena para ulama, kita tidak tahu bagaimana cara beragama yang benar. Ya, akan tetapi menghormati ulama tidak boleh di atas batas kewajaran. Harus yang wajar, harus yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, di sini penulis mengatakan bahwa syirik pertama, kenapa disebutkan syirik pertama? Karena dimulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh enggak ada kesyirikan. Adanya kapan? Ketika di kaum Nabi Nuh. Makanya disebutkan syirik pertama. Yang terjadi di muka bumi ini adalah karena sikap yang tidak benar terhadap orang-orang saleh. Sikap yang tidak benar maksudnya terlalu mengagungkan kedudukan orang-orang saleh lebih daripada kewajiban. Kalau ditanya, Ustaz bolehkah mencium tangan orang saleh? Boleh. Itu diajarkan oleh para salafus saleh. Asalkan jangan terlalu menunduk, sehingga seperti ruku ataupun sujud. Tidak boleh. Boleh kita menghormati, bahkan wajib kita menghormati para ulama kita. Dan mengghibah ulama tidak sama dengan mengghibah orang biasa. Ya, makanya keluar perkataan para ulama, luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Dalam artian beracun, maksudnya adalah apabila seorang mengghibah seorang alim, tidak sama dengan mengghibah seorang yang tidak alim. Seorang mencela seorang alim tidak sama dengan mencela seorang yang tidak alim. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada perkataan menarik, tadi hadis yang saya sebutkan, innal ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Perhatikan baik-baik, para ulama pewaris para nabi, bukan berarti pemahaman dari hadis itu adalah bahwa para ulama boleh membuat syariat baru. Ini salah. Ini keliru pemahaman terhadap hadis seperti ini. Sebagian orang mengatakan, ya, misalkan dia mengatakan, Ustaz, mana dalilnya? Kada usah betakun dalil. Aku sebukuan dalilnya. Ya. Kenapa mereka berdalil dengan hadis tadi? Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Ketika nabi boleh mensyariatkan berdasarkan wahyu dari Allah, maka ulama pun boleh membuat syariat baru. Nah, mereka seperti itu pendalilannya. Maka ini pendalilan dan pemahaman terhadap dalil yang keliru. Maksud para ulama adalah pewaris para nabi. Maksudnya apa? Para ulama meneruskan ilmunya para nabi, bukan membuat sesuatu yang baru. Bisa dipahami ini? Baik. Kita lanjutkan. Yang ketiga, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ma'rifatu awwali syai'in ghuyyira bihi dinul anbiya wa ma sababu dzalika ma'a ma'rifati anna Allah arsalahum. Artinya, mengetahui apa yang pertama kali diperbuat orang-orang sehingga ajaran para nabi menjadi berubah. Apa yang diperbuat pertama kali? Asalnya ajaran para nabi tidak berubah. Kemudian apa yang diperbuat pertama kali oleh orang-orang sehingga ajaran nabi berubah? Yaitu terlalu mengagungkan orang-orang saleh. Ini, dengan bab ini kita ketahui bahwa yang pertama kali dibuat oleh sebagian orang sehingga ajaran para nabi berubah karena terlalu berlebih-lebihan mengagungkan siapa? Mengagungkan orang-orang saleh. Lihat, ajaran nabi itu satu dari mulai dahulu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 213, "Kanan nasu ummatan wahidah." Manusia itu satu. "Faba'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin." Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus para nabi yang memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, asalnya semua manusia dari mulai semenjak zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh di atas satu agama, yaitu agama tauhid, menyembah hanya kepada Allah. Kemudian datang orang-orang membuat sesuatu yang merubah ajaran ini. Apa itu yang mereka lakukan? Yaitu terlalu berlebihan mengagungkan orang-orang saleh. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, dan apa faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya yaitu mereka terlalu berlebihan di dalam mengagungkan orang-orang saleh. Padahal para nabi itu sebagaimana diketahui adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya padahal para nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, artinya para nabi mereka itu diutus oleh Allah, dijamin ajarannya oleh Allah benar. Tetapi tetap saja ada yang melakukan penyelewengan, kesyirikan. Kenapa? Karena saking berbahayanya mengagungkan orang-orang saleh. Lihat, ajaran nabi menjadi menyimpang, disimpangkan oleh orang-orang. Kenapa? Karena terlalu berlebihan mengagungkan orang-orang saleh. Taib. Yang keempat, qabulul bid'i ma'a qawni syara'i wal fitri tarudduha. Diterimanya hal-hal bid'ah, padahal syariat ilahi dan fitrah murni manusia menolaknya. Apa maksudnya ini? Maksudnya begini Pak, saya cerita dulu. Zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, semua di atas ajaran apa? Tauhid, menyembah hanya kepada Allah. Kemudian di akhir-akhir zaman Nabi Nuh, kaumnya membuat patung. Bukankah ini baru? Baru enggak? Baru. Bid'ah itu Pak, secara bahasa artinya adalah malam yakun qoblahu, sesuatu yang belum terjadi. Itu secara bahasa. Ya. Nah, orang ini dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Nuh tidak ada yang mengagungkan terlalu berlebih-lebihan kepada orang saleh. Enggak ada yang bikin patung tentang orang saleh, enggak ada. Ya. Enggak ada. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, disebutkan oleh penulis di sini, diterimanya hal-hal bid'ah. Orang akhirnya menerima. Memang bid'ah itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu mudah diterima orang. Apalagi kadang-kadang, ya, kadang-kadang yang membawa adalah orang-orang yang dianggap alim. Saya pernah di suatu masjid, itu zikir setelah subuh lama, hampir sampai jam 7. Hampir sampai jam 7. Kenapa? Karena setiap kali ada ustaz baru datang dengan zikir baru. Ustaz baru datang dengan zikir baru. Tuan guru baru datang dengan zikir baru. Ya. Padahal belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang menerima saja, apalagi yang membawa itu adalah orang-orang yang dianggap orang berilmu. Maka ini yang dimaksud oleh penulis. Diterimanya hal-hal bid'ah, orang mau menerima hal-hal yang baru, yang belum ada contohnya. Nah, sedikit menyinggung tentang masalah bid'ah. Bid'ah artinya adalah sesuatu yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah di dalam surah Al-Ahqaf, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Katakan wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, aku bukan Rasul yang membawa hal yang baru. Tapi aku mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Adam, Nabi Nuh. Bukan Rasul yang membawa ajaran yang baru, bukan. Nah, di sini arti bid'ah adalah sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Itu arti secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, perhatikan nih, bid'ah. Bid'ah adalah tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha almubalaghatu fit ta'abbudi lillahi ta'ala. Bid'ah adalah jalan dalam perkara agama. Ingat, bid'ah itu selalu berkaitan dengan apa? Agama, ibadah. Bukan berkaitan dengan perkara-perkara dunia, alat transportasi, alat komunikasi, ya. saya kadang-kadang kasihan dengan onta. Eh, kamu itu nyebut-nyebut bid'ah. Kalau begitu, pakai onta saja sana. Kasihan, onta selalu dionta hitamkan. Ya, ini bapak ibu, kambing hitamnya. Ya, bapak ibu saudara-saudari. Jadi, alat transportasi itu perkara-perkara duniawi, tidak berkaitan dengan bid'ah. Ya, kemudian, kalau begitu, kamu tidak boleh pakai handphone. Kenapa? Di zaman Rasulullah SAW tidak ada Nokia. Enggak ada handphone. Maka ini orang tidak begitu paham terhadap perkara bid'ah. Makanya benar perkataan Muhammad Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Siapa saja yang mengatakan bahwa ada bid'ah yang baik, maka dia antara dua orang. Pertama, tidak tahu keburukan bid'ah, yang kedua tidak paham bid'ah. Saya ulangi. Siapa saja yang mengatakan ada bid'ah yang baik, bid'ah yang hasanah, maka berarti dia antara dua keadaan. Tidak tahu keburukan bid'ah, dan yang kedua adalah tidak paham tentang bid'ah. Contoh misalkan tadi, thariqatun fiddin, jalan dalam perkara agama, dalam perkara ibadah. Bid'ah selalu berkaitan dengan ibadah. Ya, cara berzikir, cara sholat, cara puasa, cara zakat, haji, baca Quran, yang berkaitan dengan ibadah. Kemudian, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, thariqatun fiddin mukhtara'ah, yang dibuat-buat, pasti bid'ah itu dibuat. Buat, baru. Kemudian, menyelisihi syariat. Menyerupai syariat. Ini pengertian bid'ah ya. Menyerupai syariat. Pasti semisal dengan syariat, tapi bukan dari syariat Islam. Tujuannya untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah. Itu pengertian bid'ah. Saya ulangi. Pengertian bid'ah adalah jalan dalam perkara agama yang menyerupai syariat. Yang dibuat-buat dan menyerupai syariat, bertujuan dalam melakukannya adalah terlalu berlebih-lebihan dalam beribadah. Enggak, dia orang yang melakukan bid'ah itu merasa tidak cukup dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa saya ini aja kah? Zikirnya saya ini aja kah? Iya, saya itu aja. Tidak ada dalam hadis Rasul yang sahih zikir lebih daripada 100. Enggak ada. Apalagi sampai 7777. Itu enggak ada. Ya. 100 saja kan zikir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, 100. Yang paling banyak 100. Enggak ada sampai 1000. Ya. Masa sih? Nah, itu pasti akan ya nantinya melakukan perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena tujuan orang melakukan bid'ah adalah berlebih-lebihan dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari, sedikit menyinggung tadi tentang bid'ah. Dan bid'ah seluruhnya tercela. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dhalal." Setiap bid'ah sesat. Adapun yang mengatakan ada bid'ah hasanah, maka belum ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Karena semua yang diucapkan oleh Rasulullah dan ayat mengenai perkara bid'ah tidak ada pemujian sama sekali. Semuanya dalam bentuk celaan, dalam bentuk keburukan. Ya. Kalau seandainya sekarang ya, di depan kita ada Rasulullah SAW misalkan. Beliau bersabda, "Kullu bid'atin dhalal." Setiap bid'ah sesat. Maka ada orang yang mencela dari menyeletuk dari kita. "Wahai Rasulullah, enggak, ada yang hasanah." Kira-kira beradab enggak dengan Rasulullah? Seperti itulah. Kita terima apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Diterimanya hal-hal bid'ah maksudnya apa? Orang-orang kaum Nabi Nuh mau menerima hal-hal bid'ah. Yaitu hal-hal bid'ah yang dikerjakan oleh kaum Nabi Nuh apa? Membuat patung orang-orang soleh untuk sekedar mengingat ibadah mereka. Jadi awalnya enggak diibadahi. awalnya enggak diagungkan, hanya sekedar pengingat. Oh, kalau si fulan ada wat suwa yagus ya'uk nasr, kalau wat itu ahli ibadah, ahli sholat malam. Ketika melihat patung tersebut, jadi semangat lagi sholat malam. Ini bid'ah, ini belum pernah ada di zaman Nabi Nuh, di zaman sebelum Nabi Nuh belum pernah ada. Ini bid'ah. Padahal syariat Allah dan fitrah murni manusia menolaknya. Ya, tidak boleh. Menurut syariat Allah kita tidak boleh beribadah dengan perkara bid'ah. Fitrah manusia pun menolaknya. Fitrah manusia itu senantiasa fitrahnya yang Allah fitrahkan adalah beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan Bapak Ibu, sedikit saya menyinggung tentang bid'ah ya. Buruknya bid'ah, catat. Buruknya bid'ah. Yang pertama, mengoreksi firman Allah. Ini buruknya bid'ah. Mengoreksi firman Allah. Allah berfirman, agama Islam sempurna. Dia koreksi. Ada yang gak sempurna. Itu bid'ah. Yang baru-baru yang boleh dikerjakan. Ya, buruknya bid'ah itu berarti mengoreksi firman Allah. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Sempurna. Dari A sampai Z-nya sempurna. Tidak perlu tambahan. Yang kedua, buruknya bid'ah. Menuduh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tidak amanah dalam menyampaikan risalah. Tidak amanah dalam menyampaikan wahyu Allah. Masih ada bid'ah-bid'ah yang baru yang belum pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan belum pernah disampaikan oleh beliau. Ini buruknya bid'ah, Pak. Menuduh Rasulullah tidak amanah. Makanya Imam Malik mengatakan, "Man za'ama fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah li'anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum." Barang siapa yang mengira di dalam Islam ada bid'ah yang dia kira itu adalah baik, maka sungguh dia telah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat terhadap risalahnya. Karena Allah berfirman, hari ini kusempurnakan agamaku atas kalian, agamamu kusempurnakan agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini keburukan bid'ah yang ketiga, yaitu berarti menuduh para sahabat Nabi tidak amanah dalam menyampaikan ajaran nabinya. Kalau ada orang mengatakan ada bid'ah yang baik yang bisa dikerjakan, maka berarti dia menuduh para sahabat Nabi bahwasanya para sahabat enggak sempurna menyampaikan risalah kenabian. Ini satu, ini yang keberapa? Yang keempat, buruknya bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang belum disyariatkan. Ya? Mengerjakan sesuatu yang belum disyariatkan, dan ini bertentangan dengan konsekuensi syahadat. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka dia harus berkonsekuensi alla ya'budallaha illa bima syara'. Tidak menyembah kepada Allah kecuali yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kelima, buruknya bid'ah berarti menuduh kaum muslim kurang agamanya. Kalau ada bid'ah-bid'ah yang boleh dikerjakan, berarti kita sekarang dituduh sebagai orang tertuduh bahwa kita kurang mengamalkan agama. Karena masih ada bid'ah-bid'ah yang belum dikerjakan oleh kita. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, berarti menuduh kaum muslim kurang agamanya. Meragukan agama kaum muslim. Itu boleh ditulis seperti itu juga, yang kelima. Menuduh kaum muslim kurang agamanya atau meragukan agama kaum muslim. Ya, dan ini semua berbahaya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal syariat Allah dan fitrah murni manusia menolaknya. Syariat Allah menolak bid'ah. Karena Allah berfirman tadi, "Al-yauma akmaltu lakum di Kemudian fitrah murni manusia menolaknya, karena fitrah murni manusia hanya ingin beribadah yang ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, yang ke berapa? Kelima sekarang. Kandungan bab. Kembali kepada kandungan bab. Ya, sudah cukup bid'ahnya cukup sudah. Ya. Kalau seandainya ingin ditambah dengan perkara yaitu ancaman-ancaman pelaku bid'ah, oh banyak, enggak selesai nanti. Ancaman-ancaman pelaku bid'ah di antaranya amalannya tertolak, kemudian tidak dapat syafaat, tidak mendapat air telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Kemudian tidak diterima amal wajib, amal sunnahnya, dan banyak perkara-perkara yang buruk dari perkara bid'ah. Baik, yang kelima sekarang. Penulis mengatakan anna sababa dzalika kullihi majzul haqqi bil batil. Faktor yang menyebabkan itu semua adalah percampur adukan antara al-haq dengan al-batil. Apa maksudnya? Fal awwal mahabbatus salihin. Adapun yang pertama ialah rasa cinta kepada orang-orang saleh. Wasani fi'lu unasin min ahli al-ilm wad-din shay'an aradu bihi khairan fadhanna min man ba'dahum annahum aradu bihi ghairahu. Artinya, adapun yang pertama ialah rasa cinta kepada orang-orang saleh. Ini hak. Hak. Jadi, kenapa sampai terjadi kesyirikan di kaum Nabi Nuh? Karena mencampurkan antara yang hak dengan batil. Pertama kata beliau, yaitu rasa cinta kepada orang saleh. Orang saleh wajib dicintai. Ya, itu hak, tetapi kemudian dicampur dengan kebatilan. Cintanya terlalu berlebihan. Nah, ini batilnya. Mencintai orang saleh hak itu benar. Tetapi berlebih-lebihannya, nah itu yang batil. Campur berlebih-lebihan. Baik, yang kedua. Sedangkan yang kedua ialah tindakan yang dilakukan sejumlah orang berilmu dan beragama dengan maksud untuk suatu kebaikan. Tetapi orang yang datang sesudah mereka menduga bahwa apa yang mereka maksudkan bukanlah hal itu. Apa maksudnya? Begini Pak, orang soleh itu panutan. Dia adalah PR, public figure. Ya, manusia. Public figure manusia. Misalkan saya datang ke pengajian pakai cincin batu akik, maka bisa dipastikan nanti orang-orang juga akan memakai. Kenapa? Karena Ustadz Fulan pakai, Tuan Guru Fulan pakai. Padahal beliau memakai hanya sekedar mungkin dikasih sebagai hadiah, beliau hormati dipakai. Ya, padahal beliau pun tidak terlalu suka untuk memakainya. Karena makan nasi kuning alih. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka itu yang dimaksud oleh penulis. Tindakan ulama-ulama orang ulama-ulama atau orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh ingin membuat patung Wat, Suwa, Ya'ghuts, Ya'uq, Nasr. Itu tindakan mereka untuk apa? Untuk mengingat orang-orang saleh tersebut. Tetapi orang setelahnya tidak paham itu tindakan sebenarnya bukan untuk diagungkan, tapi hanya sekedar apa? Mengingatkan. Nah, di situ antara hak dengan kebatilannya. Ya. Yang membuat patung menginginkan kebaikan, tetapi tercampur dengan kebatilan, akhirnya disembah, akhirnya dijadikan sebagai sesuatu yang baru dalam agama. Terjadilah kesyirikan. Maka Bapak Ibu, faktor yang menyebabkan itu semua kesyirikan yang terjadi adalah percampuran antara hak dan batil. Banyak contohnya. Saya beri contoh misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mencampurkan antara yang hak dan batil. Misalkan menghormati orang soleh, hak. Tetapi menjadikan bekas orang soleh itu sebagai barokah, sebagai boleh diambil berkahnya, ini batil. Misalkan ada sejadah, ya, sejadah tuan guru kita, menghormati beliau karena beliau sholat di sini. Itu hak, mencontoh sholatnya hak. Tapi menganggap sejadah ini ada apa-apanya, nah ini bah. Bisa dipahami? Ini bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan Allah. Jadi saya pernah suatu ketika kajian di luar daerah. Siapa yang bisa jawab, saya akan kasih duit 100 ribu. Ada orang menjawab, saya kasih. Kemudian beliau nelpon, Ustaz, memang beda duit yang Ustaz kasih. Nah, dia menjawab ini kesalahan. Orang hanya memberikan sebagai sebuah hadiah. Ya, pokoknya saya sampai mati tidak akan pernah membelanjakan itu, semiskin apapun saya. Alhamdulillah. Saya bilang, Pak, jangan begitu, tidak boleh itu. Maka beliau mengatakan, tidak usah, saya tidak menganggap apa-apa. Ini hanya sebatas kenangan. Nanti itu kenangan akan dijadikan sebagai, dimasuki dengan kebatilan. Bapak, ibu, saudara, saudari. Dan termasuk kekeliruan, misalkan kita gak punya duit sama sekali, sisa ada duit pemberian tuan guru. Sayang, biar lapar, yang penting jangan dibelanjakan. Ini tidak boleh. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-6, tafsir ayat. Penulis rahimahullahu ta'ala berkatakan, tafsirul ayati allati fi surati Nuh. Tafsir ayat di dalam surat Nuh. Surat Nuh yang kita baca, lihat halaman 71, yaitu surat Nuh ayat 23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kalian, dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan wad, dan jangan pula su'a, yaghuth, ya'uq dan nasr. Tafsir ayat ini maksudnya adalah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bahwa tafsirnya adalah orang-orang yang buruk di mereka saling menasehati dengan kebatilan. Ini sifat orang-orang buruk. Itu tafsirnya. Saling menasehati dengan kebatilan, bukan saling menasehati dengan kebenaran. Dan ingat Pak, shodiquka man shodaqaka la man shodaqaka. Kawanmu sebenar-benar kawan itu adalah yang membenarkan kalau kamu salah, bukan selalu yang menganggap kamu benar. Ya, kulil haqqa walau kana murran, kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Itu sebenar-benar kawan. Jangan selalu dianggap benar kawannya. Kalau salah kita katakan salah, karena tujuan kita adalah berkawan karena Allah. Adapun orang-orang yang menyimpang dari jalannya, sebagaimana tafsir dalam surah An-Nuh ini, mereka saling mewasiatkan, saling menasihati dalam kebatilan. Jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan wat, suwa, ya'uq, ya'gut, nasr. Jangan. Ya, ini termasuk daripada saling tawasu, saling memberi wasiat dengan kebatilan. Dan itu tafsir dari surat Nuh. Dan itu kebiasaan orang-orang yang menyimpang dalam agama. Maka seorang muslim tidak seperti itu. Ada temannya salah, beritahu. Sepahit apapun. Ya. Kalau seandainya orang tersebut kemudian marah, maka itu resiko dalam berdakwah, dalam menasihati. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, pasti ketika dinasihati dalam kebenaran, ada orang susah menerimanya, maka sabar pada saat itu. Sabar. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. As-sabi'ah, jibillatul adami fi kaunil haqqi yang usu fi qalbihi wal batil yazid. Artinya, mengenal watak dasar manusia bahwa al-haq kebenaran yang ada dalam dirinya bisa berkurang, dan yang al-batil juga bisa bertambah. Ini adalah sifat murni manusia. Kadang kebenaran itu berkurang. sebagaimana iman, al-iman yazidu wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah, artinya bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Begitu pula di dalam diri kita, kadang nilai kebenaran itu mulai berkurang. Terutama Pak, perhatikan, terutama orang-orang yang di sekitarnya kadang-kadang banyak kebatilan, dia sudah anggap biasa. Ya, saya beri contoh. Seorang yang datang dari daerah yang tidak pernah terlihat aurat wanita, jangan rambut, jangan paha, rambut gak pernah terlihat. Dia datang melihat, datang ke sebuah daerah yang memperlihatkan semua aurat wanita, kecuali mungkin aurat-aurat besar, hampir semua kelihatan. Dari mulai paha, lengan, rambut dan semisalnya, semua kelihatan. Orang asalnya datang dari, pertama kali dia berat melihat itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kemudian hari selanjutnya, astagfirullahnya, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Asalnya mungkin astagfirullah. Kemudian lama-lama astagfirullah. Ini gaya-gaya komunis sih. Ajaran komunis itu yang keliru dianggap benar dan terus dipublikasikan sehingga dianggap benar. Ada orang bawa anjing, dia mengatakan, wahai kalian semua manusia, ini sapi yang dibawa anjing. Oh, orang gila itu. Besoknya dia bawa lagi, ini anjing, ini sapi. Maka biarin aja deh. Orang sudah mulai, besoknya dia bawa lagi, ini sapi. Akhirnya dia, orang-orang mengira bahwasanya dia itu bawa sapi, padahal yang dibawa adalah itu tipu daya iblis. Dan itu diadopsi oleh orang-orang komunis. Ya, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan begitulah sifat buruk maksiat. Orang bermaksiat itu dia akan menjalani beberapa tahapan. Yang pertama, merasa berat. Yang kedua, ringan. Beratnya berkurang menjadi ringan. Yang ketiga, meremehkan. Yang keempat, kebiasaan. Yang kelima, kecanduan. Itu tahapan-tahapan maksiat. Coba bapak sekarang, ya, dan ibu, kita yang hidup kayak ayahanda Haji Hamsan, ayahanda Haji Sofyan, yang umurnya panjang, ya. Orang dahulu memakai celana lebih pendek daripada celana SD perempuan, itu tidak pernah ada di zaman-zaman mereka. Di zaman kita 10 tahunan yang lalu belum ada. Dan orang menganggap aneh. Tetapi sekarang sudah biasa. Kenapa? Karena itulah sifat buruk maksiat. Ya. Itu yang disebutkan oleh penulis, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa al-haq kadang-kadang dia berturun drastis dan timbul darinya kebatilan. Dan ingat, Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan, "An-nafsu illam tashtaghilhu bil haq ashghalatka bil batil." Jiwa yang kalau tidak disibukkan dengan kebenaran, maka akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Enggak ada poin tiga, enggak ada. Imma menyibukkan diri dengan kebenaran atau tersibukkan dengan kebatilan. Contoh, orang yang berzina, na'udzubillah, berat pertama kali, merasa dirinya ya berdosa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia selalu mohon maaf, memandangi kemaluannya. Kenapa? Kami kenapa? Salah wadahnya, kenapa? Ya, merasa berat dirinya. Pas yang kedua, sudah beratnya itu ringan. Paling pada saat itu istighfar. Yang asalnya istighfarnya 100, ini istighfarnya sekali. Astagfirullah. Sudah ya. Yang ketiga, merasa remeh. Yang keempat, kebiasaan. Yang kelima, kecanduan. Artinya, kalau enggak zina, aneh. Ninggalin sholat seperti itu. Pertama kali ninggalin sholat, saya pernah di Arab Saudi. Lagi kajian, asik-asik begini. Di depan para tenaga kerja wanita, tenaga kerja laki-laki. Datang orang, Ustaz, tolong saya. Pak, sebentar Pak, kita lagi kajian. Nanti kalau habis kajian Bapak silahkan datang atau silahkan bertanya. Tidak Ustaz, sekarang saya ingin bertanya. Ya sudah, apa? Pak Ustaz, saya di kampung muadzin, tukang azan, muddin dalam bahasa Jawa, muddin, tukang azan. Tapi sampai di tanah Arab, beberapa kilometer saja sampai Mekah, kenapa saya jangankan azan, sholat saja susah. Sholat susah. Dan sholat saya sering tinggal. Dulunya saya bukan hanya sekedar sholat, saya muadzin. Kalau gak ada imam, saya imamnya plus makmumnya. Ya, gak ada orang di masjid maksudnya gitu. Tapi sekarang jangan sholat, jangankan muadzin, sholat saja saya sering meninggalkan. Dan yang lebih aneh lagi, kadang-kadang kalau mengerjakan sholat malah merasa, ih kok bisa sholat saya? Aneh. Itu namanya kecanduan. Dan itu sisi gelap maksiat. Sisi gelap maksiat adalah membuat orang kecanduan dalam maksiat tersebut. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang seseorang hak kebenaran dalam dirinya tinggi, kadang turun, benar-benar turun. Maka pada saat turun yang disebut dengan futur, pada saat itu coba jangan sampai menjauh dari majelis ilmu, dari orang-orang saleh. Kita sering perhatikan yang biasa hadir di kajian, kemudian hilang. Sebulan gak kelihatan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, enam bulan masuk penjara sekalinya Zidin. Ya, kenapa? Karena gini Pak, saya ini termasuk daripada sisi gelap maksiat. Mungkin saya akan jadikan kajian judul kajian nanti, sisi gelap maksiat. Salah satu sisi gelap maksiat adalah membuat orang tidak nyaman duduk di samping orang-orang yang dia anggap soleh. Malu dia. Saya beri contoh. Ada orang yang dulunya ikut pengajian kemana-mana, kemudian lama absen, kemudian ingin datang lagi ke pengajian. Dia bertanya, "Kia Pak, kena mun aku datang, Ustaz jangan-jangan cengang terus lawan aku." Ya. Kemudian ada orang yang belum pernah mungkin datang ke pengajian, bertanya, "Ke pengajian di Masjid Imam Syafi'i itu baju apa gerang dipakai?" Ya. "Aku kada bisa gamis. Harus berkopiah kah, kopiah haji kah?" Tidak. Padahal bukan itu yang dilihat, tetapi nuntut ilmunya. Tetapi kenapa timbul perasaan seperti itu? Karena dia merasa tidak layak untuk duduk di masjid, duduk di dalam majlis mulia, tidak layak. Padahal orang mau duduk, mau datang, mau siapa saja, nggak ada pendaftaran. Pernah ada pendaftaran? Kan? Ya, paling daftar ingin dapat buku, itu saja. Nggak ada pendaftaran. Daftar untuk dapat nomor HP agar dapat SMS center, tahu pengajian ini ada atau tidak ada. Enggak ada pendaftaran, siapa ketuanya, enggak ada. Ya, kalau dia datang pun duduk di sini, ustadznya enggak akan mempermasalahkan. Kemahanyar kah? Enggak ada. Ya, pertanyaan enggak ada seperti itu. Dia saja yang merasa. Nah, ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu adalah sisi gelap maksiat, merasa tidak nyaman berteman dengan orang-orang salah. Ini berdasarkan perkataan Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, "Inna lisayyi'ati sawadan fil wajhi." Sesungguhnya maksiat itu mendatangkan cahaya hitam di wajah dan di hati. Rasa tidak nyaman, merasa kotor. Makanya orang kalau bermaksiat dia jarang berdoa. Kenapa? Karena merasa tidak pantas untuk doa kepada Allah. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang ke-8. Fihi syahidun lima naqala nuqila 'anil salaf annal bid'a sababun lil kufri. Artinya bahwa bab ini mengandung suatu bukti bagi kebenaran pernyataan kaum salaf. Salaf, kalau disebutkan salaf siapa maksudnya? Para sahabat, para tabi'i, dan para tabi'ut tabi'i. suatu bukti bagi kebenaran pernyataan kaum salaf bahwa bid'ah adalah penyebab kekafiran. Ya, lihat, kaum Nabi Nuh membuat bid'ah, sesuatu yang mengada-ngada, buat patung yang belum pernah ada sebelumnya, buat patung untuk mengingat ibadah, belum pernah ada, bid'ah. Ini bisa menyebabkan kepada apa? Kekafiran. Itu yang dimaksudkan oleh penulis. Kemudian penulis mengatakan, dan bahwasanya bid'ah tersebut lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Ya? Karena maksiat itu orang bertobat darinya, sedangkan bid'ah tidak karena meyakininya sebagai kebenaran. Maksudnya begini, Pak. Ini perkataan kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud. Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, atau perkataan Sufyan bin Mas'ruq Ats-Tsauri, antara dua orang ini. Sufyan Ats-Tsauri ya. Ya, Sufyan bin Mas'ruq Ats-Tsauri, Imamul Muhaddithin. Beliau mengatakan, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah." Bid'ah lebih disukai oleh iblis dibandingkan maksiat. Apa maksudnya? Iblis mengganggu seseorang lewat bid'ah itu lebih dia sukai dibandingkan iblis mengganggu lewat maksiat. Lewat syahwat berzina, minum khamar, berjudi. Lebih mudah iblis menyimpangkan dari jalan yang benar dengan bid'ah. Kenapa demikian? Karena orang yang melakukan bid'ah itu merasa dirinya di atas kebenaran. Kenapa aku dilarang? Aku lagi berzikir nih. Aku lagi selawat, kenapa dilarang? Aku lagi baca Quran, kenapa dilarang? Padahal zikirnya belum ada contohnya. Baik tata caranya, ataupun jumlah bilangannya, ataupun apa yang dizikirkan, belum ada contohnya mungkin. Ya, ini Bapak Ibu Saudara Saudari. Makanya bid'ah itu lebih disukai oleh iblis untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah dibandingkan maksiat. Maksiat minum khamar, berjudi, mencuri, membunuh. Orang-orang tahu kalau misalkan ada orang minum khamar, ada orang berzina, wahai saudaraku, ini dosa ini. Dia gak bisa ngelak, Pak. Iya, saya tahu Ustaz dosa, tapi gak bisa dilepas. Susah ngelepas. Saya tahu. Mudah-mudahan saya ditakdirkan oleh Allah untuk merubah. Ketika orang dinasihati tentang minum khamar misalkan, ataupun minum ekstasi, ataupun yang lain, mencuri, berjudi, maka dinasihati dia mengatakan, iya Ustaz, saya tahu ini dosa, tapi sepertinya takdirnya begini Ustaz. Gimana? Ya, maka dia tahu, dia merasa. Tapi kalau orang bid'ah dinasihati, orang yang melakukan bid'ah dinasihati, maka sulit dia. Ya, sampai misalkan ada orang tentang bid'ah berkumpul-kumpul sepeninggal orang yang mati, maka dinasihati, ini belum ada contohnya, ada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW ditinggal mati oleh Khadijah, ditinggal meninggal dunia oleh Ruqayyah Ummu Kultsum. Beliau belum pernah berkumpul-kumpul sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Maka sudahlah, jadi jangan banyak pandir. Ya, ikam mati, kena aku kumpuli, pasti kamu merasakan apa yang aku gawi. Ini susah untuk dinasehati. Paham maksud saya ceritanya tadi? Ya. Jadi kita disuruh mati dulu baru merasakan apa yang manfaatnya. Apakah dalil seperti ini? Kan tidak. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan Allah. Ini susah untuk dinasehati. Kenapa? Karena merasa di atas kebenaran. Ini yang menyebabkan iblis lebih suka, karena lebih ngeyel. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu lebih ngeyel dibandingkan orang yang melakukan perbuatan maksiat. Kalau maksiat minum khamar, berjudi, membunuh, mencuri, dia dinasihati langsung tahu. Iya Ustaz, saya tahu Ustaz, saya akan mencoba berusaha untuk berubah. Tahu dia. Durhaka kepada orang tua, tahu dia. Tetapi orang yang melakukan bid'ah, dia merasa di atas kebenaran, dia merasa sedang beribadah. Makanya penulis mengatakan di sini bahwa lebih disenangi oleh iblis daripada maksiat. Karena maksiat itu orang bertobat darinya. Jadi kalau dinasihati dia langsung tobat. Tapi kalau bid'ah, maka dinasihati dia sulit untuk bertobat, karena dia merasa di atas kebenaran. yang ke-9, yang terakhir. Atau masih ada waktu ya. Yang ke-9. Ma'rifatu syaitan bima ta'ulu ilaihil bid'ah walau hasuna qasdul fa'il. Artinya, setan mengetahui tentang dampak yang diakibatkan oleh bid'ah sekalipun maksud pelakunya adalah baik. Nah, ini perhatikan baik-baik. Sebagian orang yang melakukan perbuatan bid'ah mengatakan, ini kan baik, kenapa dilarang? Ya, maka niat yang baik harus dibarengi dengan apa? Dengan amalan yang benar. Niat yang baik saja enggak cukup, harus dibarengi dengan amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu an, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hari raya Idul Adha, beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya tahu hari ini adalah hari raya Idul Adha, hari makan dan minum. Maka saya ingin hewan sekurban saya sembelih dahulu sebelum sholat, agar nanti dimasak lebih dahulu untuk diberikan makan kepada kerabat dan tetangga-tetangga saya." Niatnya baik. Baik gak niatnya? Baik. Tapi benar tidak? Tidak. Kenapa? Karena dikerjakan sebelum sholat. Lihat lagi, 3 orang yang datang ke rumah istri-istri Rasulullah SAW menanyakan bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Maka kemudian tiga orang tersebut mengatakan, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap, oh, ibadah kita ini gak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah SAW. Ternyata dalam rumah, beliau yang diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang, beliau ibadahnya dalam rumah ternyata seperti itu. Maka yang satu mengatakan, saya akan puasa setiap hari, gak pernah buka. Yang satu mengatakan, saya akan bangun malam setiap malam, gak pernah tidur setiap malamnya. Yang ketiga mengatakan, saya akan menikahi perempuan, tidak akan menikahi perempuan. Lihat, 3 orang ini, kira-kira dia ingin niat baik atau ingin niat buruk? Niat baik, tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Makanya Rasul SAW ketika bertemu dengan 3 orang ini, beliau mengatakan, kaliankah yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini? Kemudian 3 orang tersebut mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu, iya, wahai Rasulullah SAW. Maka kemudian beliau memberikan mukaddimah, lihat, wallahi inni la'atqakum wa akhsyakum lillah, demi Allah, aku lebih bertakwa dan lebih takut kepada Allah dibandingkan kalian. Artinya, kalian meskipun seperti itu ibadahnya, tidak ada, tidak bisa dibanding-banding dengan aku. Ya, makanya contohlah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan bahwa niat baik tidak cukup. Niat baik apa? Tidak cukup, harus dengan sesuai dengan contoh Rasulullah. Contoh yang lain, yang ketiga, kita tahu menghormati Rasulullah wajib, baik. Tetapi para sahabat, karena tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci kalau misalkan ini para sahabat duduk-duduk, datang Rasulullah SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benci kalau seandainya para sahabat bangun menyambut beliau. Makanya beliau-beliau tidak bangun untuk menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun baik, tetapi ketika tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka tidak baik. Meskipun niatnya baik. Jadi tidak semua niat baik itu benar. Ya, akan tetapi beramallah yang benar dan perbaiki niat. Ini yang ke-9. Yang ke-10, kita berhenti pada angka 10. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada 11 sampai 20. Ma'rifatul qa'idatul kull, ma'rifatul qa'idatil kulliyah wa hiya an-nahyu 'anil ghulu, 'anil ghului wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaih. Mengetahui kaidah umum, yaitu bahwa sikap yang berlebihan dalam agama dilarang, dan mengetahui pula apa dampak yang diakibatkannya. Nah, ini adalah kaidah umum. Sikap berlebih-lebihan dalam beragama terlarang. Ya. Apapun, dalam akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, saya ambil tingkah laku, masalah makan. Berlebih-lebihan terlarang. Minum. Ya, berlebih-lebihan terlarang. Baik itu berlebih-lebihan dalam jumlah makannya ataupun harganya, terlarang. Ya. tidak mau makan nasi goreng kecuali nasi goreng yang ada di Tangi kah? Ya, di mana gitu? Harus jalan 2 jam dulu baru dapat. Ini terlalu berlebih-lebih. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, wah, Ustaznya hendak nasi goreng malam ini benar. Baik, ya. Dalam perihal pakaian, terlalu berlebih-lebihan juga dilarang. Baik dalam jumlahnya atau harganya. Dalam perihal muamalah juga seperti itu, terlalu berlebih-lebihan dalam perihal muamalah. Ya, terlalu cinta kepada kawan, sayang kepada kawan, sampai kawannya bermaksiat dibiarkan. Ini berlebih-lebihan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu berlebih-lebihan dalam ibadah, dalam akidah apalagi. Ini semua kaidah umum, sikap terlarang dalam beragama yaitu sikap berlebih-lebihan. Dan dampak dari berlebih-lebihan adalah yang pertama merusak agama, merusak akidah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti perbuatan bid'ah. Mengada-ngada dalam rangka berlebih-lebihan dalam beribadah, ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal yang belum ada contohnya dari kami, amalannya tertolak. Ingat Pak, hadis ini harus diterima oleh seluruh kaum muslim. Baik yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, dia harus terima hadis ini. Saya ulangi, hadis ini harus diterima oleh seluruh kaum muslim. Baik yang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah, dia harus terima hadis ini. Yang mengada-ngada dalam agama, maka ditolak amalnya. Kenapa? Karena hadisnya sahih dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak bisa ditakwil macam-macam. Yang mengada-ngada akan ditolak, harus diterima oleh seluruh kaum muslim. Yang tidak menerima maka berarti dia bertentangan dengan sabda Rasul, berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Dan jangan alergi mendengar hadis ini. Oh, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Enggak, kita sekarang membicarakan hadis Rasul, mengajarkan hadis Rasul yang menyebutkan bahwa barang siapa yang beramal yang belum ada contohnya maka amalannya tertolak. Ya, wallahu a'lam. Jangan alergi dengan seperti itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dari riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim. Baik, ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya dan perhatiannya selama ini dan kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Ya, ada pertanyaan yang datang di kertas, tapi saya ingin yang langsung. Siapa yang ingin bertanya langsung? Tafadhal. Bapak-bapak atau ibu-ibu? Dan kepada bapak dan ibu yang baru datang ke masjid ini, saya ucapkan marhaban bi talibil ilm, selamat datang para penuntut ilmu agama, dan silahkan tuntut ilmu di Masjid Imam Syafi'i. Ini adalah masjid umum, tidak ada khusus. Bapak datang ke sini, kalau keluar dari masjid tidak dipel, enggak. Ya, ini masjid kaum muslim yang dipelajari Al-Quran dan Sunnah, dan yang mengajari insyaallah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ada yang bertanya? Silakan. Ya, Ibu silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fikum, Ustaz. Afik barak. Bagaimana sikap kita kepada orang saleh itu agar tidak terlalu berlebihan, Ustaz? Sedangkan kita sikap kan kita harus terhadap orang saleh. Orang saleh, kita ya, kan harus mencintai mereka juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita terhadap orang saleh sehingga kita tidak terlalu berlebihan? Dan kita kan dianjurkan untuk mencintai mereka. Maka jawabannya adalah cintai kebenaran yang ada pada orang saleh itu. Adapun tatkala orang saleh melakukan kesalahan, keliru dalam pendapatnya, maka tidak mengapa kita menasihatinya, mengoreksinya. Ya, cintai kebenaran yang ada pada orang saleh tersebut. Maka dengan begitu kita mencintai orang saleh dalam kewajarannya. Wallahu. Silakan. Barakallahu fiik. Yang pertama mungkin hampir sama dengan pertanyaan Akhwat tadi, apa batasan berlebihan terhadap orang saleh? Mungkin yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap kita yang mungkin berada di lingkungan orang-orang yang mungkin berlebihan terhadap orang saleh ataupun bid'ah-bid'ah yang saya sebutkan tadi. Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Batasannya begini, tidak mengerjakan perintah yang diperintahkan oleh orang soleh akan tetapi bertentangan dengan syariat Islam. Nah, ini batasannya. Ya, kalau dia memerintahkan kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, maka masuk ke dalam hadis Rasul riwayat Imam Bukhari, la ta'ata li basharin fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan terhadap manusia dalam perihal kemaksiatan kepada Allah, akan tetapi ketaatan dalam perihal yang ma'ruf. Nah, ini batasannya. Taati mereka tapi dalam kebaikan, dalam syariat Allah. Tidak boleh taat ke dalam hal yang ma'ruf, apalagi dalam perihal-perihal hal-hal yang mengada-ngada. Lihat surat Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka perihal agama yang belum diizinkan oleh Allah? Ini tidak boleh. Ini termasuk berlebih-lebihan di dalam agama. Ya. Saya pernah dahulu ketika masih di ajaran, sebuah ajaran, kita diajarkan dahulu di kelompok itu, diceritakan bahwa kalau gurunya memerintahkan untuk mencuri, maka mencuri. Lalu diceritakan, kenapa diperbolehkan mencuri? Karena tatkala kamu mencuri, kamu menghinakan dirimu dan mengagungkan Allah. Itu ajaran mereka, ajaran sebagian orang seperti itu. Jadi ini tidak sesuai, dan itu terlalu berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang-orang saleh. Dan banyak contohnya, contoh daripada mengagungkan orang-orang saleh yang terlalu berlebih-lebihan. Batasannya tadi, tidak menyalahi syariat. Kalau sudah menyalahi syariat, maka berarti dia berlebih-lebihan. Sama seperti misalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada salah seorang sahabatnya, fatilka ibadatuhum, itulah ibadah mereka. Artinya apa? Ibadahnya orang-orang yang mensyirikkan Allah adalah taat kepada orang saleh, ya, di dalam perkara-perkara yang belum disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, taat kepada orang saleh dalam perkara yang belum disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Surah At-Taubah ayat 31. Fatilka ibadatuhum, itulah ibadah-ibadah mereka. Nah, ini maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita beribadah kepada para ulama. Menyembah para ulama. Menyembah para ulama bagaimana? Ya tadi, apabila mereka memerintahkan sesuatu padahal itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, kita taat. Itu ibadah kepada mereka. Meskipun kita enggak sujud, kita enggak ruku kepada mereka. Tapi yang namanya ibadah itu taat kepada ulama yang memerintahkan kepada yang salah, yang keliru. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah ada aturan datang ke kajian di Masjid Imam Syafi'i tidak boleh bawa anak kecil? Karena saya baru pertama kali datang kajian, sudah ditegur agar anaknya enggak usah dibawa kalau kajian. Dari situ saya enggak datang ke kajian lagi dari hamba Allah. Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari, tidak ada larangan untuk membawa anak kecil ke masjid. Jadi gini, Pak. Kita harus menghadapi segala permasalahan itu dengan ilmu agama, bukan dengan perasaan. Ya, tanamkan itu baik-baik. Di luar masjid, di dalam masjid, hadapi permasalahan dengan ilmu agama. Contoh misalkan membawa anak kecil. Maka kalau dengan perasaan, kok harus dibawa? Mengganggu ustadznya, mengganggu jamaah. Tapi lihat dalilnya, ada enggak dalil yang melarang? Nah, tidak ada dalilnya yang melarang. Bahkan Rasulullah SAW mengimami kaum muslim, para sahabat, dengan membawa anak kecil. Ya, beliau suatu ketika sholat, sujudnya lama, sampai sahabat, saking lamanya sujudnya, sahabat bangun melihat, kenapa nih lawas benar? Ternyata pas dilihat, Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma lagi menunggangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan beliau kuda oleh beliau. Maka setelah tahu sebabnya, nunduk lagi orang nih. Ya. Sampai habis selesai salam, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, atolta fis sujud? Hal hadatsa syai?" Wahai Rasulullah, sujudmu terlalu lama. Adakah sesuatu yang telah terjadi? Atau memang beginikah cara sholat? Karena zaman dahulu itu kan pensyariatan terus ada. Sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal terus ada pensyariatan. Jangan-jangan memang cara sujudnya lama. Nah, kata Rasulullah SAW, tidak. Tidak ada sesuatu terjadi apa-apa. Walakinna bani hadza irtahalani. Tetapi ini anakku, cucu, ya, dianggap sebagai anak saking dekatnya. Dia sedang menjadikanku sebagai hewan tunggangannya. Fakarihtu an uqifahu. Maka aku benci untuk menyelesaikan mainannya sebelum hajatnya selesai. Itu lagi ngapain? Lagi jadi imam di depan para sahabat. Bukan majelis ilmu. Lagi sholat menghadap Allah. Jadi Bapak Ibu, tidak ada larangan untuk membawa anak kecil, ya. Akan tetapi dijaga, itu saja. Ya, tidak ada larangan untuk membawa anak kecil. Kalau seandainya memang ada suara-suara, ya harus bersabar. Karena kadang-kadang anak seperti itu. Kalau diem aja, nah garing nih orang nek. Ya, kalau diem aja garing tuh berarti. Jadi ya harus sabar, harus tenggang rasa. Apakah ada kegiatan yasinan yang biasa dilakukan perumahan dengan cara berpindah rumah dari satu ke lainnya setiap minggu? Apakah itu termasuk perbuatan bid'ah? Bagaimana sikap kita untuk menasihati jika itu termasuk bid'ah? Maka jawabannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, membaca surat Yasin adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita berharap pahala atasnya. Karena dia membaca Al-Qur'an. Dan surat Yasin termasuk daripada surat Al-Quran. Maka saya pesan, apabila terjadi majlis-majlis pembacaan surat Yasin, maka alangkah indahnya kalau dibaca tafsirnya, didatangkan ustadz baca tafsir. Itu lebih baik, ya. Dan juga dibaca surat-surat yang lain dari surat Yasin, karena Al-Quran bukan hanya surat Yasin. Wallahu. Lagi yang lain cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.